الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى kita masih dalam lanjutan kisah Abu Sufyan ketika dia di hadapan Raja Herakl, Raja Syam. Qala thumma da'a bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatu ila 'azim Busra. Kemudian setelah terjadi dialog, beberapa pertanyaan dilontarkan oleh Herakl kepada Abu Sufyan dan dijawab oleh Abu Sufyan. Kemudian Herakl menjelaskan sebab dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu semuanya selesai, da'a bi kitab Rasulillah. Beliau meminta surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatu ila 'azim Busra, yang dikirim oleh Dihya kepada pembesar Busra. Fadafa'ahu ila Hiraqla faqara'ahu. Kemudian ia menyerahkan surat tersebut kepada Herakl dan beliau membacanya. Fa'idha fihi, dan tertulis di dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa rasulihi ila Hiraqla, azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, أما بعد فإني أدعوك بدعاية الله بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران آيات 64. Di dalam surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Herakl pembesar Rom. Ini perbedaan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sekarang. Di antaranya, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-menyurat menyebutkan pengirim terlebih dahulu baru yang dituju. Zaman kita sekarang pengirim namanya paling bawah, yang dituju paling atas, bahkan terkadang di atas Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillahi wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Herakl pembesar Rom. Salamun ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayati al-Islam, Sesungguhnya aku mengajak kamu kepada Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Yutikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan pahala kepada engkau dua kali lipat. Pahala keislaman dia pertama, yang kedua pahala dia mengislamkan masyarakatnya. Karena seorang pembesar biasanya kalau dia masuk Islam akan diikuti orang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah engkau niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberimu dua kali lipat pahala. Fa in tawallaita, namun jika engkau berpaling dan tidak menerima keislaman, fa inna 'alaika ithmal arisiyyin, maka engkau akan menanggung dosa masyarakatmu, dosa rakyatmu. Kemudian beliau menulis di dalam suratnya, wahai, yang artinya wahai sekalian ahlul kitab, kemarilah engkau kalian untuk kita bersatu di atas satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, agar tidak menyekutukan atau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan tidak menjadikan sekutu antara satu dengan yang lainnya. Namun jika kalian berpaling, katakan bahwa kami adalah muslimun. Inilah Islam barakallahu fikum. Inilah Islam mengajak siapa saja, entah dia adalah dari kalangan muslim ataupun bahkan non muslim. Nah, entah apa kadang-kadang syubhat, pembodohan yang ada di kepalanya sebagian orang, kadang-kadang mengingkari atau mengkritik bahwa dakwah kita dakwah lembek karena ingin merangkul semua kalangan. Dakwahnya dakwah lembek dan dia ingin merangkul seluruh kalangan. Semenjak kapan Islam menjadi Islam komunitas? Dakwah-dakwah komunitas. Allah Azza wa Jalla jangankan barakallahu fikum kaum muslimin. Orang non-muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak dan dirangkul. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Kemari kalian kita bersatu di atas satu kalimat." Beda kalau misalnya kita bersatu di atas barakallahu fikum yang diistilahkan dengan toleransi. Kalian berjalan di atas agama kalian, kami berjalan di atas agama kami. Sama saja antara kami dengan kalian, gak ada perbedaan, itu lain lagi. Kalian berjalan di atas kebid'ahan kalian, kami berjalan di atas manhaj kami. Yang penting kita sama-sama berjalan dalam satu barisan, itu partai politik. Tetapi barakallahu fikum, ketika kita mengajak umat kepada kebenaran, yang terkadang barakallahu fikum hadir di majelis kita, orang yang katanya manhajnya enggak jelas pun dijadikan kritikan. Dan ini barakallahu fikum tidak lain kecuali pembodohan umat. Tajhir. Naam. Dan siapapun enggak akan selamat. Orang kalau mengadakan daurah, kita ataupun siapa saja yang mengkritik kita, enggak bakal selamat. Apa yang terpanjang dan tertulis di pamflet daurah ketika daurah terbuka untuk umum, pria dan wanita? Apa maknanya? Maknanya berusaha merangkul untuk siapa saja. Yahudi, Nasrani, Zionis, komunis, ateis, silakan hadir. Terbuka untuk umum. Kalau mereka mengingkari apa yang kita lakukan, semestinya apa tertulis di dalam pamflet daurahnya khusus untuk yang sama dengan kita, khusus untuk yang pro dengan kita. Tetapi di mana-mana ketika masang pamflet daurah mesti tertulis begitu, terbuka untuk umum. Untuk lebih menariknya lagi ditulis apa? Gratis. Ini barakallahu fikum, sebenarnya benar apa yang diucapkan oleh seorang syair di dalam bahasa Arab, "Idza arada Allah nashra fadilatin tubiyat ataha lahu lisan hasudi walau lashti'alun nar fi jazlil wada ma kana yu'rafu tibu 'urfil 'udi." Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyebarkan dan hendak menebarkan dan menyebarkan kebaikan seseorang yang selama ini tersembunyi dan terselubung, Allah Azza wa Jalla takdirkan penyebaran tersebut lewat lesannya orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri, yang hasad, yang dilabeli dengan manhaj. Kadang ini masalah manhaj, ini masalah akidah, ini masalah ini. Ataha lahu lisan hasudi. Allah Azza wa Jalla takdirkan kadang kebaikan itu akan menyebar lewat lesannya orang-orang yang hasad, yang dengki, yang iri hati. Walau lashti'alun nari fi jazlil ghadha ma kana ya'rafu tibu urfil 'udi. Dan kalau bukan karena nyalanya api yang besar, yang menyala dengan besar, maka kita tidak akan bisa memastikan dan mengetahui mana kayu yang baik dan yang tidak baik. Ketika kita membakar kayu, api menyala besar, api unggun menyala dengan besar dan panas, panas, besar, bahaya. Tapi di situ kita mengetahui bahwa api ini, kayu ini bagus, kayu ini bagus. Ketika kamu membakar kayu sudah habis minyak bensin, minyak tanah 1 liter enggak nyala juga, menunjukkan bahwa kayu itu enggak bagus. Sehingga terkadang barakallahu fikum, kebaikan yang terkubur, yang tersembunyi, justru barakallahu fikum Allah sebarkan lewat lesan-lesannya orang yang hasad. Iklan gratis. Itu barakallahu fikum. Islam demikian. Jangankan kaum muslimin, selain muslim, Allah katakan qul ya ahlal kitab, dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Siapa yang mau dirangkul, siapa yang diserati oleh Rasulullah? Herakl, Azimur Rum, pembesar Rum, seorang tokoh Nasara dan Raja Nasara, didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliling di pasar-pasar setiap musim, musim haji, menawarkan diri, siapa di antara kalian yang mau melindungi saya untuk menyebarkan dakwah? Itulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal beliau berdakwah. Sehingga barakallahu fikum, orang kalau berbicara lillahi taala akan jauh berbeda dengan orang yang berbicara kalau karena hasad. Orang kalau berbicara lillahi taala, dia terlebih dahulu akan bercermin pada dirinya. Dia akan bercermin terlebih dahulu pada dirinya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan kepribadian saya? Tapi kalau orang berbicara dengan hasad, maka dia tidak akan memandang dirinya, tidak akan melirik kepada dirinya. Yang ada adalah selalu kejahatan dan kejelekan orang lain yang ada di matanya. Na'udzubillah. Ini suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathura 'indahu sakhab. Kata Abu Sufyan, ketika Herakl selesai mengucapkan apa yang dia ucapkan dan selesai membaca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathura indahu sakhab, mulai banyak dan terdengar suara kacau gaduh di sekelilingnya. Para pengawalnya mulai merasakan keberatan. Jangan-jangan raja kita ini masuk Islam. Kathra indal sahab. Wartafa'atil aswat. Dan suara pun mulai ribut. Terdengar suara ribut. Wa ukhrijna. Dan kami pun akhirnya diperintahkan untuk keluar. Keluar mereka Abu Sufyan dan rombongannya. Faqultu li ashabi hina ukhrijna. Aku pun berkata kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku ketika kami dikeluarkan dari istana raja. Laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Sungguh telah membesar urusan Ibn Abi Kabsyah. Ibn Abi Kabsyah yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka biasa memanggil Rasulullah dengan Ibn Abi Kabsyah. Salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini salah satu kebiasaan orang Arab. Kata Imam Al-Hafidz, "Wa hadza min 'adati al-Arab. Idza intaqasat nasabat ila jaddin ghamid atau ba'id." Dan ini termasuk tradisi mereka, terutama zaman jahiliyah. Kalau mereka ingin merendahkan orang lain, mereka menisbatkannya kepada mbahnya yang kesekian yang enggak dikenal. Sehingga mereka memanggil Rasulullah dengan Ibnu Abi Kabsyah. Siapa Abi Kabsyah? Abi Kabsyah ini adalah salah satu moyang atau nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kalimat yang menunjukkan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wajar, malah Abu Sufyan belum masuk Islam pada saat itu. Masih kafir. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Sesungguhnya ternyata Rasulullah dia takuti oleh Raja Rum. Dinamakan Malik Banil Asfar karena rata-rata kekayaan mereka adalah kuning, yakni emas. Fama ziltu muqinan annahu sayadharu hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Kata Abu Sufyan, maka semenjak itu aku pun senantiasa yakin dan terus-menerus yakin bahwa mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menang, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan keislaman di dalam hati saya. Ini kisah Abu Sufyan. Semenjak beliau mendengar dari Herakl, beliau yakin pada saat itu bahwa Rasulullah pasti akan menang. Sampai Allah memberikan hidayah kepadanya ketika Fathu Makkah. Wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya. Dan adalah Ibnu Nadhur sahibu Ilya, penguasa Ilya. Wa Herakl suquffan ala Nasara Syam. Sedangkan Herakl pada saat itu sebagai suquf. Suquf adalah a'jamiyun wa huwa ra'isu dinin Nasara. Suquf di dalam bahasa kita uskup. Pemuka agama Nasara dinamakan suquf, atau di dalam bahasa kita biasa diistilahkan dengan keuskupan. Herakl di samping dia raja juga adalah sebagai uskupnya kaum Nasara di Syam. Yuhadditsu anna Herakl hina qadima Ilya asbaha yawman khabithan nafs. Khabithan nafs. Dia menceritakan bahwa Herakl ketika sampai di Ilia, tiba-tiba terlihat di pagi hari acak-acakan, terlihat sedih dan galau. Faqala ba'du batariqatih. Maka sebagian pengawalnya pun berusaha memberanikan diri untuk bertanya, "Qad istankarna hay'atak?" Kami merasakan ada yang aneh pada penampilan engkau wahai baginda raja. Qala Ibnu Nadhur wa kana Herakl hazza'an yanzuru fil nujum. Dan Herakl adalah seorang ahli nujum. Herakl berarti udah berapa di sini? Seorang raja, seorang uskup, seorang ahli nujum. Wa faqala lahum hina sa'alu. Maka Herakl pun menjawab, "Inni ra'aitu al-lailata hina nadhartu fil nujum." Kata dia, tadi malam saya melihat bintang dan aku melihat di dalamnya Malik al-Khitan qad dhahara. Raja bangsa yang Khitan telah muncul dan telah nampak. Yani bangsa Arab yang Khitan. Faman yaqtatinu min hadhihi al-ummah? Maka coba kalian cari dan lacak siapa di antara umat ini yang Khitan. Qalu laysa yaqtatinu illa al-yahud. Mereka menjawab, wahai baginda raja, tidak ada di umat ini yang Khitan kecuali orang Yahudi. Fala yuhimmannaka sya'nuhum. Engkau jangan mengkhawatirkan mereka. Kita bisa merendahkan dan mengalahkan mereka. Waktub ila madaini mulkika fayatulu man fihim minal yahud. Dan tulis, keluarkan perintah kepada setiap negeri kerajaan kamu agar mereka semua memusnahkan orang-orang Yahudi yang ada di negeri mereka. Fabainama hum ala amrihim utiya Herakl birajulin arsala bihi maliku ghassan. Tatkala mereka dalam keadaan berdialog seperti itu, tiba-tiba datang di hadapan Herakl seorang utusan yang diutus oleh Raja Ghassan, yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memberitakan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma istakhbarahu Herakl, ketika Herakl mengecek kebenaran berita ini, qala idhhabu fanzuru amukhtatinun huwa am la. Kata Herakl, coba kalian pergi dan lihat apakah dia khitan atau tidak. Fanadharu ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatin. Mereka pun melihat kepada beliau dan mereka mendapatkan berita bahwa Rasulullah adalah khitan. Wasa'alahu 'anil Arab faqala hum yakhtatinun. Dan Raja Herakl bertanya tentang kebiasaan Arab dan mereka mendapatkan berita bahwa mereka adalah umat yang selalu khitan. Faqala Herakl, "Hadza mulku hadhihi al-ummati qad dhahara." Maka pada saat itu Herakl mengatakan, inilah rajanya umat yang telah nampak dan telah muncul. Dia mengakuinya. Qala thumma kataba Herakl ila sahibin lahu bi Rumiyah. Kemudian Herakl menulis surat kepada pejabatnya yang ada di Rumiyah. Wa kana nadhiruhu fil 'ilm. Dan orang ini sama dalam keilmuan dengan Herakl. Wasara Herakl ila Hins. Sedangkan Herakl pergi menuju Hins. Falam yarim Hins hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiq ra'y Herakl ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Herakl belum sampai di Hins, beliau mendapatkan surat dari saudaranya, dari temannya, yang isinya sama dengan pendapatnya Herakl, bahwa telah keluar seorang nabi di akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu nabiyyun fa adina Herakl li udhama'ir Rum fi daskaratin lahu bi Himsa. Maka Herakl mengumumkan dan mengumpulkan pembesar-pembesar Rum di istananya di Himsa. Summa amara bi abwabiha fa ghulliqat. Kemudian beliau memerintahkan agar menutup semua pintu istana. Qala thumma tala'a fa qala ya ma'syar ar-rum. Kemudian Rum atau Herakl muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, wahai sekalian para kaum Rum, hal lakum fil falahi war rusd wa an yathbuta mulkukum fatubayu hadha an-nabi. Maukah kalian selalu mendapatkan keselamatan dan petunjuk, dan kalian mau membaiat Nabi ini? Kalau kalian mau selamat dan mau mendapatkan petunjuk, baiatlah kalian kepada Nabi ini. Qala fahasu haysata umuril wahsyi ila al-abwab fawajaduha qad ghulqat. Mereka pun mengamuk layaknya keledai liar. Mereka berlarian ke pintu, para pengawalnya. Enggak terima mereka disuruh masuk Islam. Mereka berlarian berhamburan lari ke pintu, namun ternyata pintunya sudah dikunci dan tutup semuanya. Falamma ra'a Hiraqul nafratahum wa Isa min al-iman. Ketika Hiraqul melihat keengganan mereka untuk menerima Islam dan putus asa dari keimanan mereka, qala rudduhum alayya wa qala, kata Herakl, kembalikan mereka kepada saya. Tenang, beliau menenangkannya. Wa qala inni qultu maqalati anifan astabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aytu fasajadu lahu wa radu an fa kana dhalika akhiru sya'ni Herakl. Kata Herakl, saya tadi mengatakan atau berkata seperti itu, saya ingin mengetahui kokohnya kalian di atas agama kalian. Dan saya sudah melihat itu semua. Dan mereka pun sujud. Dan ridho kepada Herakl. Dan ini kisah terakhir Herakl. Rawahu Salih ibn Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an-Zuhri. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, kisah Herakl dalam hadis yang panjang. Adapun faedah atau pelajaran dalam hadis ini, kita tidak bisa mengambilnya dan bacanya sekarang. Insyaallah dalam pertemuan lain. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.